Kita sudah bahas. Jadi kalau ya, ya, yang meminjam banyak betul. Betul. Itulah ya, karena tadi kita dengan bahasa menolong bahwa enggak banyak, cuman 5% saja. Apalagi kalau banyak. Tetapi kalau dia dengan suku yang sama, rupiah dengan rupiah, itu riba, Pak. Saya tidak bisa turunkan dari harga itu. Nanti akan saya bacakan yang fatwanya ini yang saya belum tadi ketemu. Ini yang saya bacakan itu yang Bapak tanya. Yaitu berkenaan dengan masalah Al-Qurud. Bank siapapun, dimanapun, jika dia meminjamkan uang dan dia bayar dengan uang lebih, itu riba. Begitu. Itu riba. Yang benar adalah antara lain, dia usaha, betul? Kita modali. Lalu untungnya berapa? Dari 1 juta itu untungnya 500 ribu misalnya. Sudah saya ambil darimu 5% dari keuntungan. Nah itu betul, Pak. Tapi kalau 5% dari 1 juta itu riba. Tapi kalau 5% dari keuntungan itu sahihun. Ini bedanya, Pak, di sini. Kalau misalnya untungnya 500 ribu, 500 ribu itu berarti ambil operasional, kata dia habis 200 ribu, berarti tinggal 300 ribu. 300 ribu berapa 10%-nya? Berarti kan 30 ribu, betul tidak? Saya tidak mau 30 ribu, saya minta 10 ribu saja. Sah. Pahala di satu sisi, menolong. Kedua adalah halalun, walaupun sedikit. Kalau dia katakan saya mau memberimu sekian, tapi saya minta 20% dari keuntungan, sah. 40% dari keuntungan, sah. Tapi dari keuntungan. Tapi kalau 5% dari 1 juta yang kamu pinjam, riba. Sudah sedikit, riba lagi. Betul tidak? Nah, oleh itu, ini prosedur. Prosedur. Prosedurnya adalah bagi hasil, bukan dari ditentukan angka dari uang yang dipinjamnya. Demikian. Ya. Yang tadi Bang Syariah, apapun namanya, mau bank syariah, mau bank bukan syariah, kalau dia meminjam uang 15 miliar 5%, gue ingat 15 miliar 100% berapa? 1 miliar atau 5%? Masya Allah, sudah 50 juta. Tapi itu telah melalui perhitungan-perhitungan sehingga terjadi mudharabah. Kalau Pak dari mudharabah sah, tapi kalau dari angka, misalnya seseorang pinjam 100 juta. Nah, 5% dari 100 juta itu riba. Tapi kalau dari berapa untungnya, lalu 5% dari keuntungan, sah. Ya, tapi kita sebagai perusahaan tidak mengetahui bagaimana cara perhitungan bank tersebut. Sehingga pada akhirnya itu sama, Pak, dengan bank konvensional, sama saja. Sekarang kita nabung, kita nyaham di bank konvensional, sama seperti itu. Tidak tahu. Cuman ini dibahasakan bahwa ini mudharabah. Ya, itu mudharabahnya itu adalah sudah juga sebetulnya sama mirip ditentukan awalnya berapa, bukan dari keuntungan berapa semua. Kalau saya semua mestinya ada buku terbuka. Berapa Anda berusaha dari 1 miliar atau 1 triliun dari uang yang terkumpul dari seorang yang 5 juta, yang satu orang 1 juta itu apa proyeknya? Harus tahu, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak terbuka sama dengan konvensional, sama saja. Karena itu saya ingin bacakan nanti fatwa, dan ini 70 ulama, Pak, yang berfatwa tentang perkara ini, cuman di sini ternyata tidak terbaca. Oleh karena itu, insya Allah di waktu yang akan datang. Ya, Pak. Bayar gaji karyawannya dari mana, dan gaji karyawan? Ya. Misalnya tidak ada. Betul. Sudah. Ya, para sekalian, yang harus ditegakkan itu ekonominya yang syariat. Kalau dia sudah tidak ekonomi syariat, nggak usah dipikirin. Udah nggak syariat, membebani pikiran kita lagi, betul tidak? Yang berani itu adalah tegakkan dulu ekonomi syariatnya, baru kita pikirkan operasi orang ini dari mana. Disitulah letak biaya operasional. Investasi apa yang dikerjakan dari hasil tabungan daripada apa yang disebut dengan penabung-penabung itu. Ini, maka dia adalah pada sekali nabung saja, ini kita harus garis bawahi. Nabung itu, kalau tabungan itu dimanfaatkan oleh bank, dijadikan sebagai modal, itu kan sama dengan tadi saya katakan. Dia ngasih ke bank 1 juta, nanti bank setiap bulan ngasih keuntungan sekian, sama juga seperti itu. Kalau mau adalah bahwa sejak awal bahwa tabungan Anda itu bukan tabungan seperti itu, tapi tabungan untuk diinvestasikan. Saya mempercayakan bahwa untuk diputar harta itu, lalu hasil keuntungan itu saya bagi presentasinya. Jadi mudorobah lagi kembalinya, bukan dari bahwa sekian lalu, dan tidak pernah ada cerita rugi Pak, untung terus, betul tidak? Paling untungnya yang mungkin besar jadi kecil, kecil besar, kecil kecil seperti itu. Tapi kalau rugi tidak ada ceritanya. Ini berarti kan usaha hebat sekali yang tidak pernah rugi. Nah jadi bang sekalian, nanti mungkin saya akan jumlah, ya Pak, jumlah proyek mungkin betul 2-3 rugi, betul ya, puluhan, betul ya. Yang terawal itu kan hasil terakhirnya, betul ya. Jadi kalau dia 100 perusahaan nomor 15 rugi nomor, tapi jadi secara keseluruhan jadi kecil misalnya seperti itu. Tapi ini adalah kalau dia adalah dengan cara mudorobah benar, tapi kalau dia dengan cara dari presentasi uang yang kita simpan itu adalah tidak benar. Itu saja Pak kuncinya. Nanti kita akan bacakan fatwanya, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur. Demikian Pak. Saya ingin bertanya, saya bertransaksi secara kredit dengan orang, lalu orang itu hidup mampu, dia berutang, lalu macam ke saya, dia memberi toko ke saya, memberi toko, dia punya 3, 1 dikasih ke saya dengan catatan dia ikhlas ke saya, lalu hutang itu belum cukup, apakah tadi memberi ngasih, sekarang utang maksudnya? Pertama kali saya memberi utang. Memberi atau menerima? Memberi utang. Menghutangkan. Ya, utang. Lalu apakah saya masuk kat dalam riba gitu? Saya menerima tokonya yang saya terima, sedangkan utang itu masih belum cukup. Apakah saya istilahnya meringankan beban dia atau masuk kata riba? Ya, katakan saja menghutangnya 100 juta. Orang itu punya toko, tokonya harga 80 juta, begitu? Ini dalam tahap transaksi jual beli itu, nggak ada hubungan ke penyerahan toko. Ya. Dikarenakan dia punya toko 2, lalu dia ingin membeli ke saya. Memberi. Ya. Memberi atau bayar? Untuk mengganti. Berarti bukan memberi. Membayar. Apakah saya masuk kategori riba? Tergantung dari kesepakatannya bahwa orang itu adalah transaksinya menghutang, begitu kan? Ya. Menghutang. Harusnya dia bayar. Kalau hutangnya 100 juta, bayar 100 juta. Ya. Jatuh tempo, orang itu tidak bisa bayar, begitu. Ya. Nah, akhirnya sudah ambil saja tokonya. Dari 3 toko itu, toko nomor 1 misalnya. Tapi dinilai itu tokonya adalah misalnya tidak 100 juta tapi 80 juta, betul? Kalau misalnya terjadi kesepakatan gini, kata misalnya Bapak mengatakan, kamu masalahnya apa? Kata dia, saya minta ditangguhkan 2 bulan misalnya gitu. Kemudian Bapak, ya sudah, tokomu gak usah dikasihkan saya, artinya gak usah dibayarkan dulu, kamu coba 2 bulan usaha. Nah berarti namanya bil indzor. Nama itu adalah bil indzor. Bil indzor itu dengan menangguhkan wajib bayar. Harusnya tunai bulan September, boleh tunaikan bulan Desember. Itu namanya bil indzor, menangguhkan. Itu adalah kebaikan. 1 dari menghutangkan, 2 dari menangguhkan. Itu termasuk anzara mu'syiran, memberi kemudahan pada orang yang sedang kesulitan. Tapi kata dia sampai dengan bulan Desember, aduh ternyata masih usah juga gitu kan. Bapak boleh ambil pilihan lain. Kata dia, misalnya kamu kan 100 juta. Kamu punya berapa? Katanya punyanya 90 juta. Misal. Sudahlah enggak apa-apa deh. Sini 90 juta, 10 juta sudahlah untuk kamu, karena memang tidak bisa bebas, betul tak? Itu juga sama dengan nomor satu, namanya adalah bitangtis, ya ini memberi pengurangan, harusnya tunai 100 dikurangi 10 karena tidak mampu membayar 100, daripada hilang lagi spekulasi 90 lebih baik hilang 10 juta, betul enggak? Sudah ambil, kata dia tidak bisa, kayaknya enggak bisa bayar itu, kecuali ini barang, saya punya barang nih katanya, satu toko, toko itu 80 juta. Nah ada lagi opsi, opsinya adalah kamu 20 jutanya bisa bayar kapan, berulang lagi tadi yang teori yang pertama, bisa ditangguhkan, bisa dikurangi, dan tokonya diambil. Nah kalau kesepakatan itu terjadi, tidak mengapa, tidak mengapa, karena dia bayar dengan nilai, dan itu adalah tidak mengapa, karena dia punyanya itu, bayarnya tidak punya uang cash, punyanya barang itu, tidak boleh kemudian diterima dengan tangan, dengan cash, diberikan saksi dan seterusnya, selesai. Tidak riba, karena dia bayarnya harusnya uang, tokonya dinilaikan, nilainya berapa? Sekian. Sepakat atau lunas atau belum? Nah, tinggal di situ letak kesepakatannya. Tapi jenis transaksinya enggak jelas ini, Ustaz. Ya. Jelas secara jenis transaksi, nah, awal. Betul. Nah, karena itu kan diuangkan dulu. Ya. Tidak boleh di, tidak boleh dalam bentuk si tokonya. Toko itu kan harus dinilai dengan uang. Uangnya berapa? Kata dia misalnya tokonya sekarang berapa harganya? Tadi saya katakan misalnya 80 juta. Berarti kan tadi ada angka itu. Kalau seandainya udah itu aja, anda boleh karena dia nggak jelas. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak jelas berapa nilainya. Harus jelas, mana lihat NJOP-nya, mana lihat ini itu, lihat sebelah kanan, sebelah kiri, sehingga nilainya ini berapa sekarang. Nah katanya 80, berarti kamu masih punya utang 20. 20 juta ini karena sudah terdefinisikan si tokonya. 20 ini kembali ke pilihan, apakah mau ditangguhkan atau mau dibebaskan atau mau di sebagian, terserah daripada yang punya piutang begitu. Lalu saya selanjutkan, apabila seseorang yang berutang dia mampu, apakah kewajiban kita untuk menagih? Orang yang berhutang itu, para sekalian, ada keterkaitan hak dan kewajiban dengan yang berpiutang. Bila perlu dalam syariat, orang yang berhutang itu tidak boleh menggunakan harta yang dipiutanginya itu dari piutang itu tanpa seizin yang piutang. Karena apa? Berkaitan dengan masalah kemampuan mengembalikan. Kalau ternyata akan merubah daripada kemampuan pengembalian, kata dia, kamu ini harta ini adalah setelah dari Allah, dariku sebabnya. Kalau kamu melakukan suatu usaha lain, itu akan punya masuk pada spekulasi lain. Saya tidak izinkan kamu melakukan itu. Kata si yang punya utang. Seperti itu. Sehingga tidak terjadi satu sama lain saling dirugikan. Jadi harus izin yang menghutangkan. Apakah kita masuk kriteria memperingatkan utang itu, beban orang itu? Dengan kita minta kan berkurang dia beban. Apa? Tergantung dari kesepakatan tadi. Sepakatannya apa? Misalnya meminjam 100 juta. Perjanjiannya apa 100 juta ini? Kata dia, setelah 6 bulan saya kembalikan. Betul tidak? Kata Bapak, setuju. Kalau masih 2 bulan jangan ditagih dong. Betul tidak? Karena belum 6 bulan. Kecuali kalau dalam perjanjian itu, jika kamu terjadi gejala, gejalanya gejala kolaps, maka saya tagih tengah jalan. Disepakati, tagih. Tapi kalau perjanjian itu harus detail, kalau dia adalah tidak menjadikan waktu itu adalah tidak tentu, maka harus tidak tentu. Begitu, jelas. Terima kasih. Pada sekalian, cukup dua pertanyaan kayaknya malam hari ini sudah larut, mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu urusan dunia biasanya lebih pelik. Ya, karena itu adalah harap bersabar, dan kita kaji berdasarkan ilmu, dan ini adalah tentu saya bawakan sampai kitab ini diperlihatkan supaya kita yakin benar bahwa ini adalah apa yang antara lain kita harus pahami. Demikian kita tutup majlis kita malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.